Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih bisa merasakan berbagai kenikmatan, karunia dan anugerah yang dilimpahkan oleh Allah sehingga kita bisa berkesempatan untuk kembali menghadiri majelis atau kajian keilmuan. Kita bisa berkesempatan untuk kembali belajar tentang persoalan-persoalan dalam fikih Islam. Semoga untuk seterusnya semangat atau giroh mencari ilmu ini bisa terus dijaga dan senantiasa harus bisa untuk ditingkatkan, karena bagaimanapun Islam mengajarkan barometer seseorang dikatakan baik atau tidak itu adalah sejauh mana pemahaman orang tersebut terhadap ilmu-ilmu atau ajaran-ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yang artinya kurang lebih barang siapa yang apabila Allah menghendaki kebaikan dari dirinya, niscaya Allah akan membuat orang tersebut paham terhadap agama. Tafaqquh fiddin itu adalah maknanya fahmu aqami syariah. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dijelaskan bahwa tafaqquh fiddin, memahami agama itu maknanya adalah memahami hukum-hukum syariat biadillah, tidak dengan segenap dalil-dalilnya. Kemudian juga memahami fahmu ma'anil amri wan nahyi, memahami segenap larangan-larangan dan perintah-perintah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Nah, jadi standar barometer baik buruknya seseorang menurut kacamata Islam, menurut paradigma syariat, itu adalah sejauh mana orang tersebut memahami ajaran Islam. Barometernya bukan misalkan sejauh mana seseorang memiliki berbagai macam titel akademis, S1, S2, S3, kalau bisa sampai S5 kayak Samsung. Atau misalkan sejauh mana seseorang memiliki rumah yang mewah, memiliki kendaraan yang wah, enggak. Persoalan-persoalan duniawi seperti itu menurut Islam bukan barometer baik buruknya seseorang. Nah, makanya kita yang bisa menghadiri kajian ini setiap minggunya harus bersyukur, harus berbahagia karena berkesempatan untuk selalu menambah wawasan-wawasan keislaman. Dengan semakin menambah wawasan keislaman, maka kita berharap diri kita menjadi sosok-sosok pribadi yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau kita meneladani bagaimana para ulama kita terdahulu, para ulama salafus saleh, orang-orang yang saleh memiliki semangat mencari ilmu, memiliki semangat belajar yang luar biasa. Bahkan di tengah keterbatasan mereka, sebut saja sosok Imam Syafi'i. Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi'i? Pencetus satu aliran fikih dalam Islam, yaitu mazhab Syafi'i. Dalam buku Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, ya, keutamaan ilmu, Imam Ibnu Abdul Bar menulis salah satu kisah tentang bagaimana Imam Syafi'i begitu semangat di tengah keterbatasan. Jadi Imam Syafi'i ini menceritakan bahwa Imam Syafi'i kecil itu datang diantar oleh ibunya untuk belajar ke kutab. Kutab itu adalah sebuah proses pendidikan di dalam masjid. Jadi waktu zaman dulu belum ada proses atau pendidikan-pendidikan resmi dan formal. Jadi orang-orang belajar agama itu ke masjid. Nah, nanti di setiap zawiyah, di setiap pojokan masjid itu ada halaqoh-halaqoh. Di pojokan masjid yang A misalkan itu halaqoh kajian tentang fikih. Pojokan masjid yang lainnya ada kajian tentang akidah. Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, itu di Masjid Nabawi aja di Madinah, itu kadang setiap waktu sholat suka ada halaqoh, ya, kumpulan-kumpulan belajar tentang fikih dan lain sebagainya. Nah, Imam Syafi'i kecil itu diantar sama ibunya belajar ke kutab, tapi Imam Syafi'i menceritakan, aku ini dan ibuku tidak punya upah untuk membayar guru, dan bahkan ibuku sama sekali tidak memiliki uang untuk membeli kertas. Nah, makanya setiap pelajaran-pelajaran dan hadis yang didapat oleh Imam Syafi'i itu dihafal, ya, dihafal di luar kepala. Dan terkadang ya, untuk menyiasatinya, ya, kalau orang-orang mungkin murid-murid teman-temannya udah beli kertas, nah Imam Syafi'i ini mencari tulang belulang. Dan kemudian pelajaran dan hadis-hadis yang diterima dari gurunya itu ditulis di tulang. Dan setiap kali sudah tidak ada lagi apa space gitu, nggak ada lagi ruangan untuk menulis di tulang belulang itu, akhirnya tulang-tulang itu dikumpulkan, dimasukkan ke dalam botol-botol bekas. Nah, kemudian Imam Syafi'i cari lagi tulang belulang. Itu luar biasa ya semangatnya. Ya, terlebih lagi kita udah tinggal di zaman yang modern ini, masa ya buku sama pensil aja nggak kebeli gitu. Bahkan sekarang zaman sudah lebih canggih lagi, kita punya gadget, kita bisa nulis di gadget. Nah, makanya harus bersyukur dan senantiasa bersemangat ya. Bahkan tidak hanya di situ, banyak ulama yang mencari satu hadis atau mencari satu pemahaman di dalam ayat Al-Quran itu harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ya, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak yang di sini masih tinggal di seputaran Bandung, naik angkot bisa, naik ojek bisa. Berbeda sama sahabat Nabi yang namanya Abu Darda. Ya, Abu Darda radhiyallahu anhu, dia cerita, seandainya saya mendapatkan atau menguasai satu ayat Al-Quran, kemudian makna kandungan ayat tersebut tidak saya pahami, dan jika memang tidak ada orang yang bisa mengajarkannya selain di Mekah, yang dari tempat tinggalnya ke Mekah itu menempuh perjalanan 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam. Kayak dari sini kemana? Itu pun ditempuh dengan ya berjalan kaki atau naik unta atau misalkan naik kuda. Abu Darda bilang, niscaya aku akan menempuh perjalanan tersebut karena aku sudah terbiasa melakukan rihlah, melakukan perjalanan selama berhari-hari hanya untuk mendapatkan satu hadis atau hanya untuk mendapatkan satu pemahaman ayat-ayat Al-Quran. 5 hari 5 malam, ditambah lagi dengan kondisi cuaca Timur Tengah yang luar biasa ekstrim. Kalau panas ya panasnya ekstrim, kalau dingin ya dinginnya juga ekstrim. Kalau yang pernah umroh di musim panas itu jangankan melakukan perjalanan 5 hari 5 malam, keluar dari hotel ke Masjid Nabawi atau ke Ka'bah aja itu kalau pakai peci bisa bolong, kebakar ya, karena saking panasnya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan ulama-ulama yang lain, untuk mendapatkan apa ilmu kadang harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Seperti misalkan seorang ulama ada namanya Khalaf bin Hisham Al-Asadi. Ya, Khalaf bin Hisham Al-Asadi itulah ulama dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang nahwu dan sorof. Nah, bahasa Arab itu seperti juga bahasa-bahasa yang lain, dia memiliki tata gramatika. Ya, bahasa Inggris kan ada gramatikalnya. Nah, bahasa Arab juga ada gramatikanya, namanya nahwu dan sorof. Itu kalau dia nggak tahu satu bab saja dalam bidang yang dia geluti itu, dia bilang aku rela sampai mengeluarkan biaya sebesar 80 ribu dirham. Dirham itu kan perak. 80 ribu dirham itu berarti kira-kira berapa? Wah, banyak lah ya, 80 ribu dirham itu ya. Nah, itu ya luar biasa sekali ya, semangat para ulama kita. Makanya sudah seyogianya bagi kita untuk meneladani mereka ya, karena itu tadi ya, seseorang dikatakan baik atau buruk menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah sejauh mana pemahamannya terhadap agama. Kalau pemahamannya baik, pemahamannya terhadap Islam mumpuni, nah menurut Allah orang itu adalah baik. Tapi kalau pemahamannya tidak baik, pemahamannya bahkan nol, ya, Ibnu Taimiyah bilang berarti orang itu tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada para ulama lainnya juga yang sampai mendahulukan, memprioritaskan mencari ilmu ketimbang makan dan minum. Sampai para ulama tuh ada yang makan pun harus disuapin dan diingatkan, karena saking asiknya membaca, menerjemahkan, ya, seperti itu. Ada cerita unik ya, bagaimana salah seorang ulama dia belajar. Nah, ulama ini dia punya murid ya, dan si murid ini biasanya sebagaimana kalau di pesantren gitu, kadang yang belanja itu kan santri-santrinya. Nah, santri-santri ulama ini dia belanja ke pasar, belanja ikan, karena tahu apa si guru ini nanti perlu makan, dan kemudian beli ikan ke pasar. Nah, setelah ikan itu dibeli, kemudian dibawa, nah murid-muridnya ini melihat, wah gurunya masih asik belajar, masih asik menuntut ilmu. Ah, berarti ditunda lagi, mungkin nanti sore atau malam ikan ini akan dimasak. Kemudian tiba waktu malam, melihat gurunya lagi-lagi masih asik ya, masih belajar, buka-buka kitab dan lain sebagainya. Ah, udah ditunda aja, mungkin besok paginya guru ini udah selesai, barulah ikan bisa dimasak dan dimakan. Tapi besok paginya ngelihat lagi gurunya masih asik juga belajar. Nah, akhirnya ditunda lagi sampai 3 hari ke depan, 3 hari berikutnya gurunya masih asik dan ikannya itu udah keburu busuk. Akhirnya enggak jadi dimasak, dibuang. Nah, zaman dulu masih belum ada freezer, belum ada kulkas ya. Kalau zaman sekarang mungkin mau sampai seminggu juga ikannya masih bisa dimasak. Tapi karena asiknya guru tersebut dan si santrinya ini gak mau mengganggu aktivitasnya mencari ilmu ya, karena seorang ulama, akhirnya sampai ikan itu busuk. Nah, semoga kita semua bisa meneladani para pendahulu kita, generasi yang terbaik. Kita senantiasa memiliki semangat dan giroh yang tinggi dalam belajar. Baik, kita lanjutkan lagi bahasan kita, yaitu beberapa perkara yang tidak membatalkan wudu. Nah, di sini disebutkan yang pertama adalah perkara yang pertama yang tidak membatalkan wudu, yaitu ketika misalkan laki-laki menyentuh wanita dengan tanpa pembatas. Laki-laki bersentuhan dengan wanita dengan tanpa pembatas. Ya, maksudnya apa? Skin to skin gitu ya. Tidak dibatasi oleh kain dan yang lain sebagainya. Dalam masalah ini ada 3 pendapat. Yang pertama membatalkan wudu, kemudian yang kedua tidak membatalkan secara mutlak, kemudian yang ketiga dirinci membatalkan wudu jika diiringi dengan syahwat dan tidak kalau tidak diiringi dengan syahwat. Nah, di sini ada pembahasannya, pendapat yang rajih, pendapat yang tepat dalam persoalan ini adalah pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa bersentuhannya laki-laki dengan wanita tanpa pembatas itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Adapun golongan yang berpendapat bahwa menyentuh atau bersentuhannya laki-laki dengan wanita tanpa pembatas itu membatalkan wudu, mereka mengambil kesimpulan tersebut berdasarkan dalil surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya, di ayat tersebut disebutkan aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu, atau seandainya kalian menyentuh perempuan lalu kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah. Ya, di dalam teksnya secara zahir disebutkan bahwa la mastumun nisa, menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Nah, padahal ayat di surat Al-Maidah ayat 6 tadi ini apa, ada penafsirannya, ada interpretasinya. Ibnu Abbas mengatakan di sini al-masu atau al-lamsu itu maknanya bukan sekadar bersentuhan apa skin to skin antara laki-laki dengan perempuan, ya, karena ini adalah maknanya kiasan. Maksud dari menyentuh perempuan di sini menurut Ibnu Abbas itu adalah al-jima, ya, maksudnya adalah berhubungan antara suami dan istri. Ya, jadi tidak tepat kalau sampai diartikan bahwa menyentuh kulit dengan kulit itu membatalkan wudu, tidak tepat. Ya, ini pendapat yang keliru, sangat jauh dari semangat Islam, ya, sangat jauh dari karakter fikih Islam, ya, yang mana fikih Islam itu adalah memudahkan, ya, gampang tapi juga nggak ngegampangin, karena akan terjadi kesulitan, mudarat, masyakoh yang luar biasa seandainya ayat tadi dipahami bahwa bersentuhan itu membatalkan wudu. Terlebih lagi kalau misalkan kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, yang mana jumlah peziarah itu luar biasa, jutaan, saling berdesak-desakan, itu rasa-rasanya akan sangat memberatkan kalau sampai hanya sekadar bersentuhan itu sampai membatalkan wudu. Karena maknanya menurut para ulama penafsir Al-Quran, bersentuhan di situ itulah maknanya adalah jima, ya, berhubungan antara suami dan istri. Itu yang pertama. Nah, kemudian di sini juga dalilnya adalah hadis dari Aisyah. Ia berkata, aku kehilangan Rasulullah dari tempat tidurnya pada suatu malam. Kemudian Aisyah mencari, ternyata tangan Aisyah itu mengenai bagian bawah dari telapak kaki Rasulullah. Dan saat itu Rasulullah sedang berada di masjid dan sedang menunaikan sholat malam. Nah, seandainya bersentuhan itu membatalkan wudu, maka niscaya Rasul akan membatalkan sholatnya kemudian berwudu dan sholat lagi. Tapi kan nyatanya tidak. Nah, itu pun dijadikan dalil bahwa maknanya adalah makna kiasan, bukan sekadar bersentuhan. Ya. Memang dalam penyampaian di Al-Quran dan As-Sunnah ini sangat banyak sekali penjelasan disampaikan dengan bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa majas. Ya, kalau dalam ilmu balaghah disebut dengan kinayah. Ya, jadi tidak begitu saja apa menggunakan bahasa yang cair, ya, bahasa yang larut. Nah, disinilah makanya para ulama menyatakan seorang mufti ya, pemberi fatwa itu harus menguasai bahasa Arab, ya, balaghah, bahasa kinayah, kiasan, majas dan yang lain sebagainya. Karena kalau sampai dia nggak paham bahasa-bahasa itu tadi, maka akan menyulitkannya untuk mencari kesimpulan-kesimpulan hukum. Nah, kalau dia nggak paham bahasa kiasan seperti tadi, oh mungkin bersentuhan ya dimaknai seperti persentuhan biasa saja. Atau nanti dalam hadis-hadis tentang mandi junub, ada Rasul mengatakan iza jalasa rajulun ala syu'abil arba, apabila salah seorang laki-laki, maksudnya suami, duduk di atas empat anggota tubuh perempuan atau duduk di atas empat anggota tubuh istrinya, faqad wajaba ghuslu, maka sungguh dia telah wajib untuk mandi. Kalau dia enggak paham bahasa kinayah, bahasa kiasan, duduk di atas empat anggota tubuh istrinya, gimana? Enggak kebayang. Padahal itu adalah bahasa kiasan. Ya maksudnya adalah ya berhubungan, duduk di atas empat anggota tubuh istri, ya maksudnya itu adalah menindih gitu. Ya seperti itu. Dua tangan dan dua kaki. Karena kalau dipahami apa bukan secara kiasan, rasa-rasanya sulit gitu, enggak masuk akal. Kumaha itu diuk di atas, duduk di atas empat anggota gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang tidak membatalkan wudu adalah yang kedua, keluarnya darah dari tempat yang tidak biasanya. Ya, keluar darah, berdarah ya. Keluar dari tempat yang tidak biasa, baik karena luka atau karena bekam ya, baik jumlahnya sedikit ataupun jumlahnya banyak. Ya, maksudnya ini keluar darah dari tempat yang tidak biasa, misalkan luka di tangan, luka di bagian kaki ya. Bukan keluar darah dari tempat-tempat yang biasa seperti yang dialami oleh perempuan ya, karena misalkan haid atau karena misalkan nifas ya, keluarnya dari daerah-daerah di luar kebiasaannya, tangan, kaki, kepala ya, punggung ya, kepala, pundak, lutut, kaki ya, seperti itu kayak lagu anak-anak TK. Nah, hal ini tidaklah membatalkan wudu ya, berdasarkan satu dari dua pendapat ulama yang sahih. Nah, kenapa tidak membatalkan wudu? Karena banyak riwayat dan banyak hadis yang menyebutkan bahwa ketika para sahabat berjihad ya, berperang, banyak dari mereka yang menderita luka-luka ya, tertusuk senjata ya, pedang, tombak, terkena panah atau tertusuk sembilu misalkan seperti itu, dan mengeluarkan darah. Apa sih sembilu itu, duri bukan? Ya seperti itu. Dan banyak dari mereka itu yang menderita luka dan mengeluarkan darah, darah kemudian bercucuran ke pakaian mereka, tapi mereka tidak membatalkan sholatnya ya, mereka tetap sholat dengan menggunakan pakaian yang terkena tetesan darah dari luka mereka ya. Seperti di sini dijelaskan dalam poin yang C halaman 188, hadis Jabir bin Abdullah tentang kisah peperangan Zatul Riqo yang di dalamnya disebutkan, kemudian berbaringlah seorang sahabat muhajirin dan bangkitlah salah seorang sahabat ansar untuk sholat. Lalu ia dipanah oleh seseorang dan menancap pada tubuhnya, lalu ia mencabutnya sehingga ia terkena panahan sebanyak 3 kali. Nah, jadi ada salah seorang sahabat yang sedang melaksanakan sholat, nah kemudian dia terkena panah sebanyak 3 kali. Nah, kemudian sahabat tersebut ruku, sujud, dan temannya pun terbangun. Ketika itu orang-orang tahu bahwa sahabat tadi yang sedang sholat dan terkena panah ini terluka, dan akhirnya darah pun mengalir dari sahabat Ansor tadi. Kemudian ia berkata, "Subhanallah, mengapa engkau tidak membangunkanku sejak pertama kali engkau terpanah?" Yang menjawab orang yang kena panah ini, "Saat itu aku sedang sholat dan sedang membaca satu surat dalam sholatnya, dan aku tidak suka kalau kemudian bacaanku ketika sholat itu menjadi terputus." Ya. Padahal udah dipanah 3 kali, cuma saking khusyuknya dan dia nggak suka ya bacaan sholatnya atau sholatnya ini terputus, ya, terinterupsi karena panah tadi. Padahal panahnya tadi itu menyebabkan dia luka dan berdarah. Nah, maka dari riwayat itu bisa jadi kesimpulan bahwa keluarnya darah dari tempat yang tidak biasa itu tidak membatalkan wudu, ya, dan juga tidak membatalkan sholat. Sebagaimana riwayat yang menyebutkan kisah tentang Umar bin Khattab, diriwayatkan secara sahih bahwa Umar itu terkena tikaman dan dia terus melaksanakan sholatnya padahal dia mengeluarkan darah. Nah, kemudian poin yang E, diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu bersambung dari satu periwayat hadis sampai ke atasnya sampai ke Rasulullah, ya, secara mutawatir bahwa mujahidin, para mujahid ketika itu berperang, berjihad fi sabilillah, dan mengalami banyak yang mengalami luka-luka, dan tidak ada seorang pun yang dapat menahan aliran darah dari luka-luka mereka, dan darah tersebut mengotori pakaian mereka. Namun demikian mereka tetap sholat dengan kondisi seperti itu, ya. Dan juga tidak pernah dilansir, dinukil dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau itu memerintahkan para sahabatnya membatalkan sholat karena terkena darah dari luka-luka. Nah, di sini ditegaskan lagi oleh Al-Hasan Al-Basri bahwa sejak dulu kaum muslimin mengerjakan sholat dengan luka-luka yang ada pada tubuh mereka. Nah, ini merupakan salah satu kemudahan dalam Islam. Agama Islam itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah, ya. Banyak kondisi-kondisi yang membuat hukum itu berubah dari haram menjadi diperbolehkan. Nah, banyak kondisi, terlebih lagi kondisi-kondisi yang darurat, nah itu hukum bisa berubah. Makanya para ulama menyatakan satu kaidah penting dalam fikih, dalam usul fikih, yaitu ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu, ya, kondisi-kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang tadinya diharamkan, membolehkan hal-hal yang tadinya dilarang, ya. Contohnya misalkan ketika kita terdampar di sebuah pulau, di dalam pulau itu tidak ada hewan-hewan selain babi misalkan. Nah, sementara jelas kita kalau nggak makan nih mati, ya, tapi mau makan yang ada cuma babi misalkan. Nah, kita terdampar di tengah pulau. Nah, kemudian para ulama menyatakan maka babi pun boleh dikonsumsi, akan tetapi sekedarnya saja. Itu maksud sekedarnya begini, hari ya maksudnya mengkonsumsi yang diharamkan sampai membuat diri kita itu jauh dari potensi bahaya, nggak akan kelaparan, nggak akan sakit, tapi ya sekedarnya aja. Maksudnya seperti ini, hari pertama ya, terdampar, oh cari sana kemari yang ada cuma babi, ya udah akhirnya dipotong lah, dimakan babi itu, ya sekedarnya aja. Jangan sampai punya pikiran gini, ah ini babi udah ada nih, lumayan bisa untuk seminggu ke depan. Nah, sementara kita belum berusaha mencari ke kawasan yang lain. Oh mungkin di tempat yang lain ada kambing, ada ayam, ada ikan, ya, mungkin seperti itu. Ya, jadi sekedarnya aja sampai menjauhkan kita dari bahaya. Ya, karena salah satu tujuan dari diturunkannya syariat Islam ini ada yang namanya maqasid syariah, tujuan-tujuan dibalik penerapan syariat. Salah satunya adalah hifzun nafs, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga keturunan. Nah itu tadi, makanya dalam konteks yang seperti itu tadi, demi menjaga jiwa kita dari kebinasaan, maka hal-hal yang diharamkan bisa menjadi boleh, ya. Namun cukup sekadarnya saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah muntah dan sejenisnya. Muntah dan sejenisnya. Sejenis muntah. Pendapat ulama dalam masalah ini sama persis dengan pendapat mereka dalam persoalan tentang keluarnya darah. Ya, pendapat yang roji, yang benar, yang afdol, yang utama adalah muntah itu tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada satu dalil pun dinukil dari Rasulullah SAW yang menyebut bahwa muntah itu membatalkan wudu. Nah, di sini dijelaskan dalam sebuah riwayat. Adapun hadis Ma'dan bin Abi Talhah dari Abu Darda disebutkan bahwa Nabi pernah muntah, lalu beliau berbuka dan berwudu. Nah, hadis tersebut sebenarnya tidak menunjukkan wajibnya berwudu karena muntah. Karena hadis di yang tadi disebutkan itu hanya sekadar anjuran. Nah, hanya sekadar anjuran. Dan maksimal hukumnya itu ya mubah, istihbab. Nah, jadi kalau misalkan muntah, nah maka enggak membatalkan wudu. Kemudian yang keempat yang tidak membatalkan wudu adalah tertawa terbahak-bahak di dalam atau di luar sholat. Nah, lagi sholat tertawa terbahak-bahak, wah tentunya nih, ya, asap iraku ke sholat bisa sampai tertawa terbahak-bahak, sholatnya batal tapi wudunya enggak batal. Nah, jadi jangan apa kemudian berwudu lagi hanya karena tertawa terbahak-bahak. Nah, di sini dijelaskan para ulama sepakat tertawa itu tidak membatalkan toharoh, tidak membatalkan wudu, baik ketika sedang tidak sholat ataupun ketika sedang sholat. Nah, itu yang keempat. Dan kemudian yang kelima yang tidak membatalkan wudu adalah memandikan jenazah dan mengusung jenazah. Nah, mengusung sampai ke liang lahat. Nah, dijelaskan siapa saja yang memandikan jenazah atau mengusungnya maka wudunya tidak batal. Ini berdasarkan pendapat yang rajih, pendapat yang paling tepat. Nah, namun para ulama menganjurkan bagi siapa saja yang mengusung jenazah agar berwudu. Di sini disebutkan man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyandikan jenazah hendaknya mandi, dan barang siapa yang mengusungnya hendaknya ia berwudu. Namun hadis ini tidak lepas dari kontroversi, ya. Hadis ini diragukan kesahihannya, bahkan para ulama menyebutkan hadis ini dhaif, ya, lemah. Maka pendapat yang tepat adalah memandikan dan mengusung jenazah itu tidak membatalkan wudu. Nah, kemudian yang keenam, bagaimana keraguan orang yang berwudu akan suatu hadas. Keraguan orang yang berwudu akan suatu hadas. Jadi ketika seseorang memiliki keraguan apakah dia berhadas atau tidak, apakah dia apa toharoh atau tidak, suci atau tidak. Nah, di sini para ulama menerangkan barang siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna dengan tata caranya yang benar, lalu ia ragu apakah berhadas atau tidak, maka dia tetap pada hukum asal yang diyakini, yaitu suci, yaitu bersih, sampai dia benar-benar yakin kalau dia itu berhadas, kalau dia itu apa tidak suci. Jadi kalau misalkan kita berwudu, kemudian di tengah-tengah apa perjalanan misalkan, wah saya tadi sudah berwudu tapi ini ragu, udah batal atau tidak. Nah, menurut para ulama, al-yakinu la yuzalu bisyak, bahwa yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, jadi kalau kondisinya ragu-ragu, ya, atau misalkan lupa, gitu. Nah maka orang tersebut tetap dihukumi dia itu bersih, ya, sampai dia benar-benar yakin kalau dirinya, oh ini saya tadi udah apa kentut misalkan, ya, yakin ini mah kentut, gitu. Ya, gitu. Kedengeran suaranya, kecium baunya, berarti udah yakin. Nah orang tersebut berarti memang sudah berhadas, ya, harus berwudu lagi. Jadi kalau misalkan kondisinya ragu, ya kadang misalkan ada dari kita yang nanti kalau mau dekat-dekat ke waktu sholat sepertinya sulit nih untuk bisa berwudu gitu. Saya mah wudunya mau jam 10 aja atau jam 11. Nah, kemudian mengobrol atau melakukan aktivitas kegiatan yang lainnya, tiba waktu sholat zuhur, nah, ragu-ragu nih, tapi apa perasaan mah belum berhadas gitu. Nah itu dia tetap dihukumi dia itu suci bersih sampai benar-benar yakin, ya, dia itu tidak suci. Nah di sini dijelaskan dasarnya adalah hadis Abdullah bin Zaid. Ia berkata, diberitakan atau dilaporkan kepada Nabi mengenai seseorang yang seakan-akan seolah-olah merasakan sesuatu dalam sholatnya. Maksudnya dia itu ragu apakah dia sudah buang angin atau tidak. Nah maka Nabi bersabda, la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jadi ada salah seorang sahabat yang ketika sholatnya ini dia ragu-ragu, nah, ini kentut bukan, ya, ya. Tadi itu kentut apa enggak sih, ya, seperti itu. Itu ragu-ragu orang ini, galau. Nah kemudian maka Nabi bilang, layan sorif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Janganlah orang tersebut membatalkan sholatnya kecuali dia benar-benar yakin mendengar bunyinya dan mencium baunya, ya, itu aja dua. Ada bunyinya, kecium baunya. Kalau nggak ada bunyinya, tapi bau, ya tetap dia harus wudu, ya, seperti itu. Nggak ada baunya, terus punggung berarti ada suaranya misalkan, ya, itu harus wudu dan mengulangi sholat lagi. Ya. Nah, Imam Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah menjelaskan tentang riwayat tadi, dia berkata, maknanya, artinya, ya, seseorang itu harus sampai memiliki keyakinan kalau dia itu berhadas. Nah, karena apakah mendengar bunyi atau mencium bau itu merupakan dua hal yang bersifat pasti, ya. Dua hal yang sifatnya mendatangkan keyakinan. Nah, kalau sudah kecium baunya atau mendengar suaranya. Nah kalau tidak ada, ya, dua hal itu tadi, ya, itu berarti kalau ragu-ragu, ya, tetap lanjutkan sholatnya. Nah kemudian yang selanjutnya tentang tawaf di Ka'bah di halaman 191, ya, tawaf di Ka'bah. Ini menjadi persoalan juga banyak dari kita yang bertanya seputar apa tawaf, apakah harus berwudu ataukah tidak. Nah, di sini disebutkan kami tidak mendapatkan satu dalil yang sahih yang tegas yang mewajibkan orang tawaf itu harus berwudu. Tidak ada yang dapat menghitung jumlah kaum muslimin yang bertawaf sejak zaman Rasulullah kecuali Allah. Namun juga tidak ada satu riwayat pun yang sampai kepada kami bahwa Rasulullah itu memerintahkan seseorang berwudu untuk tawaf. Nah, jadi kalau misalkan nanti bapak-bapak atau ibu-ibu melakukan tawaf di Ka'bah ketika haji ataupun umroh gitu, nah, kemudian yakin gitu merasa batal wudunya, nah, maka tidak perlu berwudu untuk melanjutkan tawafnya. Nah, kalau batal ya teruskan saja sampai selesai tawaf. Terlebih lagi ketika ibadah haji, orang yang tawaf di seputaran Ka'bah itu luar biasa sangat padat. Ya, bahkan kita kalau mau keluar dari puteran itu susahnya luar biasa. Ya, kadang bisa sampai keseret-seret, ya, keinjek-injek, ya, seperti itu. Nah, ini salah satu hikmah ya mungkin di balik ketentuan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah memerintahkan umatnya untuk berwudu ketika melakukan tawaf. Kemudian yang selanjutnya menyentuh mushaf ini juga menjadi apa persoalan dan banyak dari kita yang bertanya-tanya apakah kalau kita dalam kondisi tidak suci bolehkah menyentuh Al-Qur'an. Nah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang berhadas tidak boleh menyentuh mushaf. Mereka berargumen dengan firman Allah di surat Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang punya taharah, orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Kemudian juga mereka berargumen berdasarkan hadis Nabi pernah menulis surat kepada penduduk Yaman yang dalamnya berisi pesan atau tulisan la yamassal qur'ana illa tahirin. Janganlah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Nah, hadis ini, riwayat ini juga menurut ulama dhaif, ya, lemah. Nah, kemudian penulis berkata, ya, penulis buku ini berkata, argumen mereka yang mengatakan orang berhadas tidak boleh menyentuh Al-Qur'an itu bisa dijawab dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ayat la yamassuhu illal mutahharun di surat 7 surat Waqiah ayat 79. Adapun ayat tersebut maka tidak dapat dijadikan sebagai dalil, sebagai argumentasi kecuali setelah mengembalikan kata ganti pada kata yamassuhu kepada Al-Qur'an. Tapi menurut pendapat yang diyakini kebanyakan ulama tafsir, kata ganti dalam kalimat atau kata la yamassuhu itu kembali merujuk kepada kitab yang tersimpan di langit, yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi menurut para ulama tafsir, maknanya adalah bukan mushaf atau Al-Qur'an yang kita punya di sini. Karena menurut mereka maksudnya adalah kitab yang ada di langit, yaitu yang ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian Al-Mutahharun sendiri menurut para ulama tafsir maknanya adalah orang-orang yang disucikan, yaitu adalah para malaikat, ya. Jadi kalau berpendapat orang yang berhadas tidak boleh menyentuh mushaf dengan berpegangan pada ayat Al-Qur'an tadi, nah, menurut para ulama itu tidak tepat, ya, karena maknanya beda. Ya, maknanya itu adalah konteksnya itu adalah Al-Qur'an di situ adalah kitab yang ada di Lauhul Mahfuz, dan Al-Mutahharun itu adalah para malaikat. Nah, kemudian yang B, adapun hadis yang menyatakan Nabi menulis surat kepada penduduk Yaman, itu adalah hadis yang dhaif, lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, kemudian dengan demikian telah diketahui bahwa tidak ada dalil yang mewajibkan wudu untuk memegang mushaf. Nah, kemudian faedahnya, membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf bagi yang berhadas, baik hadas kecil maupun besar, yaitu sah-sah saja, boleh, tidak mengapa. Nah, ini berdasarkan perkara-perkara bahwa tidak ada satupun riwayat marfu yang sampai kepada Nabi yang melarang membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak berwudu. Kemudian B, diriwayatkan dari Aisyah, Nabi selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Kemudian yang C, Nabi memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk keluar pada hari raya. Nah, maka di dalamnya berisikan dalil argumentasi bahwa orang yang haid boleh bertakbir dan berzikir kepada Allah. Nah, dengan demikian maka kesimpulannya adalah orang yang berhadas itu tidak dilarang untuk menyentuh mushaf, tidak dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Inilah pendapat yang masyhur dari para ulama. Nah, itu tadi beberapa perkara yang tidak membatalkan wudu. Sekarang pembahasan yang selanjutnya adalah perkara-perkara ma yustahabbu lahul wudu, hal-hal yang dianjurkan untuk berwudu. Nah, jadi Nabi menganjurkan atau menyunahkan ada beberapa hal yang harus disunahkan berwudu. Yang pertama, ketika berzikir kepada Allah, termasuk seluruh bentuk zikir, ya, membaca Al-Qur'an, tawaf dan yang lain sebagainya, Nabi menyunahkan untuk berwudu. Kemudian yang kedua, ketika mau tidur, nah, disunahkan juga untuk berwudu. Ini berdasarkan riwayat sahih dari Al-Bara bin Azib, Nabi bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawaddo." Apabila engkau mendatangi tempat pembaringanmu, fatawaddo, maka berwudulah. Fatawaddo wudu akali salat, berwudulah seperti engkau berwudu untuk salat. Summa taji ala syiqqal aiman summa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Kemudian setelah berwudu untuk salat, berbaringlah pada bagian tubuh yang sebelah kanan. Sunnahnya, ya, ketentuan Rasulullah. Jadi kalau kita mau wudu, maka mau tidur, maka berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian setelah wudu, berbaringlah pada bagian tubuh yang bagian kanan, lalu bacalah, "Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, Allahumma aslamtu nafsi ilaika." Kemudian yang ketiga, dianjurkan berwudu bagi orang yang sedang junub. Dianjurkan berwudu bagi orang yang sedang junub ketika mau makan, minum, tidur, atau kembali berjima. Ya, nah, jadi kalau misalnya kondisi kita tengah junub, ketika mau makan, mau minum, mau tidur, atau kembali ingin berhubungan, maka Nabi menganjurkan, menyunahkan untuk berwudu. Di sini berdasarkan dalil hadis dari Aisyah. Aisyah menyatakan, "Tawaddu'u mimma masatin nar." Oh, bukan yang itu. "Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa'aroda ayyakula awyana tawaddo'a wudu'ahu lis sholat." Dari Aisyah disebutkan, kebiasaan Nabi. Nah, Aisyah ini apa istri Rasul yang pastinya mengetahui betul bagaimana kebiasaan Rasul di dalam rumah. Nah, makanya Aisyah menceritakan kana nabiyyu idza kana junuban, Nabi itu kalau sedang dalam kondisi junub, fa arada ayyakula, lalu kalau mau makan atau tidur, nah Rasul itu berwudu seperti berwudu untuk sholat. Atau ketika misalkan ingin mengulangi berhubungan, maka Nabi pun menganjurkan untuk berwudu. Nah, di sini disebutkan idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ayyauda falyatawaddo. Jika salah seorang dari kamu mendatangi istrinya, ya maksudnya berhubungan dengan istrinya, thumma arada ayyauda, kemudian ia hendak mengulanginya kembali, maka hendaklah ia berwudu. Nah, jadi sunnahnya kalau mau ngulang lagi, nah, nanti berwudu. Nah kemudian ini pernah ada yang nanya saya dalam suatu kajian, oh, Ustaz, kalau misalkan ada suami istrinya 4, nah satu malam mau digilir semuanya, sunahnya berapa kali wudu? Waduh, nah, pertanyaannya bikin gemeteran. Nah, berdasarkan hadis tadi, Rasul menganjurkan untuk berwudu setiap kali ingin mengulangi. Ya berarti kalau konteksnya seperti itu tadi, maka berapa kali wudu? Satu kali wudu di antara dua jima. Ya, kalau konteksnya seperti tadi, berarti berapa kali wudu? Hah? Berapa? 4 kali? 8 kali? Wah, banyak banget. 8 kali? Hah? Kan satu kali wudu setiap di antara dua berhubungan, ya berarti nah penting nih. Ya, berarti siapa tahu kalau Mas Angga istrinya 4. Ya, berarti berapa kali? 3 kali. Ya, seperti itu sunnahnya, anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal-hal yang seperti itu pun harus diperhatikan, ya. Karena menurut para ulama, dengan berwudu maka akan bisa ya membuat kondisi tubuh itu lebih menjadi fit kembali, ya menjadi segar kembali. Kemudian yang keempat, berwudu sebelum mandi. Nah, ini juga sunnahnya sebelum mandi itu adalah berwudu. Kemudian yang kelima, berwudu setelah memakan makanan yang dimasak dengan api. Berwudu setelah memakan makanan yang dimasak dengan api. Maksudnya adalah bersentuhan langsung dengan api. Kalau pemahamannya berwudu setelah memakan makanan yang dimasak dengan api, ya rasanya semua makanan dimasak dengan api, ya, di atas penggorengan, digoreng pakai api. Makanan yang direbus, masaknya juga pakai api. Kalau pemahamannya nanti seperti itu, ya makannya jadi makan sayur-sayuran, langsung mentah dimakan gitu. Nah, kita kembali ke bahasan. Dasarnya adalah sabda Nabi, tawaddu'u mimma massatin nar. Berwudulah kalian setelah memakan makanan yang dimasak dengan api. Nah, perintah di sini adalah istihbab, hanya sekedar anjuran berdasarkan hadis keterangan riwayat yang lainnya dari Amr bin Umayyah Ad-Damari yang mengatakan, aku melihat Nabi menyayat daging dari pundak kambing lalu memakannya, kemudian sholat diserukan, maka beliau bangkit dan meletakkan pisaunya, kemudian beliau sholat dan tidak berwudu. Nah, riwayat ini penegasan bahwa tidak setiap kali Nabi memakan makanan yang dimasak dengan api kemudian berwudu. Nah, ini hanya sekadar anjuran saja. Nah, kalau misalkan mau berwudu, ya silakan berwudu, itu lebih baik. Nah, kalau misalkan tidak pun tidak apa-apa, misalkan ntar habis makan sate, ya gitu. Kalau mau berwudu silakan, ya itu lebih baik. Istihbab, dianjurkan, disukai. Tapi kalaupun tidak, ya nggak apa-apa. Ya, ah saya mah mau berwudu aja, sekalian kumur-kumur misalkan, biar nggak ada makanan yang tersisa, ya itu nggak apa-apa lebih baik. Nah kemudian kondisi yang keenam yang dianjurkan untuk berwudu, memperbarui wudu setiap kali ingin sholat. Setiap kali ingin sholat, kemudian berwudu. Nah, disunahkan seperti itu. Dasarnya adalah hadis dari Buraidah. Ia mengatakan, Rasulullah berwudu setiap kali hendak sholat pada hari Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Beliau berwudu dan mengusap kedua sepatunya, serta mengerjakan beberapa sholat dengan sekali wudu saja. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh, dianjurkan untuk berwudu setiap kali batal wudu. Dan kemudian yang kedelapan, berwudu karena muntah. Nah itu tadi kan udah dibahas, ini hanya sekadar anjuran, istihbab. Nah, kalau mau berwudu ya silahkan, kalaupun tidak pun tidak apa-apa. Nah itu beberapa persoalan seputar masalah berwudu. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini udah ke pembahasan yang baru, mashul khuffain, mengusap sepatu ya, mengusap penghalang anggota wudu. Jadi ketika seseorang berwudu, Rasulullah memberi keringanan ketika misalkan mengenakan sepatu kulit atau mengenakan kaos kaki, atau misalkan nanti di sini jelaskan ketika kalau laki-laki mengenakan sorban, atau misalkan perempuan apa mengenakan hijabnya. Nah itu diperbolehkan untuk mengusap saja, jadi tidak perlu langsung mencuci atau mengusap anggota tubuh yang harus berwudu. Di sini lumayan banyak pembahasannya tentang mengusap kuf. Tapi sudah saya bikin ringkasan tentang mashul khuffain. Yang pertama, apa itu khuff dan apa yang dimaksud dengan mengusap khuff. Nah, dalam pembahasan thaharah, wudu dan sebagainya dalam kitab-kitab fikih itu pasti selalu ada pembahasan mashul khuffain, mengusap khuff. Khuff itu adalah sarung kaki. Ya, yang terbuat dari kulit. Nah, terbuat dari kulit ini biasanya dipakai oleh kebanyakan kaum muslimin yang tinggal di negara-negara yang dengan cuaca dingin yang ekstrim. Ya, mereka biasa memakai khuf. Bentuknya tuh seperti kaos kaki, cuma dia dari kulit. Nah, dari kulit atau misalkan dari bahan wool dan lain sebagainya yang bisa menghangatkan kaki. Jadi pokoknya alas kaki yang menutup kaki ya, itulah khuf ya, yang menutup mata kaki. Nah itu Nabi menganjurkan ketika seseorang berwudu itu cukup dengan mengusap khufnya ya, mengusap kaos kakinya bagian atas. Disyariatkannya mengusap khuf ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, laukana dinu birra'i lakan asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yang sahu ala zahiri khuffaihi. Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya agama itu dengan logika, maka tentu bagian bawah khuf, bagian bawah kaos kaki itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Ya, nah ini menunjukkan ya bahwa mashul khuffain, mengusap khuf, mengusap kaos kaki itu adalah sebuah apa syariat ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga menunjukkan bahwa yang namanya beragama itu bukan dengan logika ya, karena kalau agama persoalan-persoalan agama dianalisa, difikirkan dengan logika. Nah, maka menurut Ali ini mengusap kuf pasti Rasul menyarankan untuk mengusap bagian bawah ketimbang bagian atas dari kuf. Dan juga disyariatkan berdasarkan dalil dari Jarir bin Abdillah bahwa beliau kencing kemudian berwudu lalu mengusap kedua kufnya. Lalu ada yang mengatakan kepadanya, "Betulkah engkau melakukan seperti itu, mengusap kuf?" Nah, Jarir bilang, "Ya betul, karena saya sendiri pernah menyaksikan Rasulullah ketika beliau itu buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan hanya mengusap kedua kufnya saja." Dan harus diketahui ya, dalam riwayat tadi Jarir itu masuk Islam setelah turun firman Allah di surat Al-Maidah ayat 6. Ya, surat Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'baini." Wahai orang yang beriman, apabila kamu mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, Jarir bin Abdillah tadi ya, yang melakukan apa, mengusap khuf, dia itu masuk Islam setelah diturunkan ayat tentang berwudu. Ya, maka maknanya apa? Berarti dipastikan bahwa syariat mengusap khuf, kaos kaki, sepatu, dan lain-lain sebagainya itu adalah syariat yang tetap, ya. Tidak lantas dinasah atau dihapuskan dengan ayat ke-6 di surat Al-Maidah tadi. Kecuali kalau misalkan Jarir tadi masuk Islamnya sebelum diturunkannya firman Allah surat Al-Maidah ayat 6, nah itu bisa jadi kemungkinan bahwa syariat mengusap kuf itu dinasah atau terhapus oleh firman tadi. Tapi kan ini tidak, nah berarti maka kesimpulannya perbuatan Jarir tadi yang meniru Rasulullah dalam mengusap kuf itu adalah menjadi dalil ya, bahwa mengusap kuf itu adalah syariat yang ditetapkan. Nah sekarang hukum mengusap kuf ya, hukumnya adalah mubah, boleh ya, sah-sah saja, diperbolehkan. Ini menurut mayoritas ulama ya. Namun ada ulama yang menyebutkan bahwa mencuci kaki, membasuh kaki itu lebih afdol, lebih utama. Tapi ada riwayat hadis lain yang menyatakan bahwa Allah itu lebih menyukai apabila seorang hambanya mengerjakan rukhsah, mengerjakan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah murka kepada manusia yang mengerjakan maksiat. Nah, maka dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa sebaiknya ketika Allah menentukan atau ketika Rasulullah menetapkan adanya rukhsah, keringanan dalam persoalan agama, maka ada apa, sebaiknya bagi kita untuk mengerjakan rukhsah tersebut ya. Bahkan dalam hadis lainnya disebutkan yang namanya rukhsah itu adalah keringanan sedekah dari Allah. Shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbilu shadaqatahu. Allah menerangkan rukhsah itu adalah sedekah ya, maka terimalah oleh kalian sedekah tersebut dari Allah. Ya, sebagaimana kita senang kalau dapat sedekah ya, atau pemberian dari manusia, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih uang dan lain sebagainya, kita kan merasa senang. Nah terlebih lagi ini yang ngasih sedekahnya itu langsung siapa? Allah ya. Maka ada baiknya faqbilu shadaqatahu, sedekah tersebut yang berupa keringanan dalam persoalan-persoalan agama itu ada baiknya untuk kita terima ya. Jadi maka para ulama menegaskan mengusap khuf ini adalah diperbolehkan, dan sebaiknya untuk kita ambil keringanan tersebut. Lalu para ulama menerangkan hikmahnya apa sih? Kenapa sih kok diperbolehkan mengusap khuf atau mengusap kaos kaki? Ya jelas salah satunya hikmahnya adalah untuk mendatangkan kemudahan. Seperti tadi disebutkan, ad-dinu yusrun wala yushada dinu ahadun illa ghalabahu. Agama itu adalah mudah. Seandainya ada manusia yang mencoba-coba untuk membuat sulit dalam beragama, illa ghalabahu, niscaya orang tersebut pasti akan dikalahkan. Ya maksudnya kalau ada dari kita yang apa bersikap saklek gitu, ingin apa mendatangkan kesulitan dalam persoalan syariat ini, itu nggak akan bisa. Orang tersebut niscaya pasti akan kalah, ya, baik argumennya, dalilnya dan yang lain sebagainya, karena dalam agama Islam ini adalah mudah, ya, ad-dinu yusrun. Nah kemudian syarat bolehnya mengusap khuf, ada syaratnya. Syarat yang harus dipenuhi dalam mengusap khuf, kaos kaki dan yang lain sebagainya yang bisa menutupi kaki adalah sebelum mengenakan khuf, sebelum mengenakan kaos kaki harus dalam keadaan bersuci, ya, baik mandi atau berwudu. Ya. Jadi sebelum kita memakai kaos kaki, memakai sepatu, ya, memakai khuf atau sarung kulit, maka sebelumnya kita harus dalam keadaan suci terlebih dulu, ya, baik mandi atau berwudu. Berdasarkan dalil juga yaitu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang menceritakan pada suatu malam dalam suatu safar perjalanan aku pernah menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah ini menyodorkan bejana berisi air kepada Nabi untuk digunakan berwudu. Nah, kemudian Rasul membasuh wajahnya, membasuh lengannya, mengusap kepala. Kemudian ketika itu Al-Mughirah bin Syu'bah berinisiatif ingin membuka khuf, membuka sarung kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun melihat hal tersebut Rasulullah kemudian melarang Al-Mughirah. Dahuma, ya, fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Biarkan wahai Al-Mughirah, ya, jadi enggak usah dibuka khufnya karena aku telah memakai kuf tadi dalam keadaan suci sebelumnya. Ya, jadi si sahabat ini mungkin ingin berinisiatif, tapi oleh Rasul dilarang, ya, dibiarkan. Jadi kemudian Rasul mengusap kufnya. Nah kemudian ada sebagian ulama yang mensyaratkan bahwa kuf yang dipakai itu haruslah yang menutupi kaki, ya, harus kokoh, ya, kuat digunakan berjalan, nggak boleh robek, nggak boleh ada koyak sedikit. Itu ada sebagian ulama yang menetapkan seperti itu. Namun menurut Ibnu Taimiyah pendapat seperti itu adalah pendapat yang lemah, ya, karena yang namanya khuf, yang namanya mengusap khuf itu disebutkan secara mutlak, ya. Jadi selama masih itu namanya khuf, ya, walaupun ada misalkan sedikit cacat, ada sedikit koyak, ada sedikit robek, ya, selama masih bisa disebutkan khuf, selama masih disebut kaos kaki, nah itu masih boleh untuk diusap, ya. Karena pada zaman Rasul sendiri, kebanyakan para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang miskin, ya, yang secara logika ya mungkin mereka memiliki kaos kaki atau memiliki khuf yang itu-itu aja, ya, ada robeknya sedikit, ada koyaknya sedikit, ya, namun Nabi tidak melarang. Nabi masih memerintahkan untuk mengusap khuf secara mutlak. Jadi selama masih bisa dipakai, ya masih bisa dilayak dikatakan hook atau kaos kaki, yaitu silakan boleh diusap. Ya. Kecuali memang secara adat tidak disebut kaos kaki, misalkan ya tidak menutupi kaki atau mungkin hanya dipakai tapi cuma menutupi pergelangan kaki, kaki yang ke bawahnya tidak tertutup. Nah, itu kan udah di luar ya. Kenapa ya, kalau bolong-bolong sedikit nah ya masih ditolerir lah gitu. Tapi kalau bolongnya cuma nyisain sampai pergelangan kaki, ya itu mah bukan kaos kaki. Ya, itu mah apa? Gelang kaki. Mungkin seperti itu. Ya. Nah kemudian bagian mana yang diusap? Nah bagian yang diusap dari hoof atau kaos kaki atau mungkin sepatu itu seperti dalam riwayat Ali tadi, bagian yang atas. Bagian atas itu adalah bagian punggung kaki ya, jadi bukan bagian bawah. Dan juga gak perlu diusap semuanya, cukup dengan mengusap punggung kaki ya, itu sudah dikatakan mashul khufain, mengusap dua khuf ya. Jadi bukan bagian bawah yang menginjak tanah atau kotoran, tidak, cukup dengan bagian punggungnya. Kemudian jangka waktu bolehnya mengusap khuf. Nah, harus diketahui bahwa keringanan dalam mengusap khuf atau kaos kaki ini enggak selamanya. Ya, ada durasinya, ada jangka waktunya, ya, ada batasannya. Nah, dijelaskan bahwa bagi orang yang bermukim, jangka waktu mengusap khuf adalah 1 kali 24 jam. Ya. Untuk orang yang mukim, mukim itu enggak melakukan perjalanan jauh. Ya. Mukim itu orang yang tidak melakukan perjalanan, bukan musafir. Ya. Jadi diperbolehkan untuk mengusap khuf, tapi batasannya adalah 1 kali 24 jam. Ya. Kalau di luar 1 kali 24 jam, kemudian khufnya atau kaos kakinya dibuka, nah kemudian dicuci. Nah untuk musafir, jangka waktunya, durasinya adalah 3 kali 24 jam. Ya, jadi harus diingat, kalau mukim 1 kali 24 jam, kalau musafir 3 kali 24 jam. Ya. Kalau 2 kali 24 jam, lapor ke Hansip. Ya, jadi 1 kali 24 jam untuk mukim, 3 kali 24 jam untuk musafir. Nah, sekarang pertanyaannya kapan dihitungnya? 1 kali 24 jam untuk mukim, 3 kali 24 jam untuk musafir, kapan dihitungnya? Nah, di sini dijelaskan hitungannya adalah dimulai dari mengusap pertama kali setelah berhadas. Ya, hitungannya adalah dimulai dari mengusap pertama kali setelah berhadas. Ya. Ini pendapat mayoritas ulama. Nah, berarti menunjukkan bahwa waktu permulaan sebagai hitungan memulai mengusap itu adalah ketika mengusap khuf pertama kali. Contohnya misalkan seseorang berwudu sebelum memulai safar pada pukul 6 pagi. Ya. Ini agar lebih memudahkan lagi, ya. Misalkan seseorang ya, Ahmad namanya, Ahmad berwudu sebelum memulai safar pada pukul 6 pagi. Ya. Kebayangan? Berwudu sebelum memulai safar 6 pagi. Jadi si Ahmad ini mau safar, melakukan perjalanan. Nah, kemudian dia berwudu ya, pada pukul 6 pagi. Sebelum keluar rumah dia ambil wudu dulu. Nah, kemudian di tengah perjalanan pada jam 9 pagi Ahmad ini batal ya, karena misalkan kentut ya. Dia wudu jam 6 pagi. Nah, jam 9-nya dia udah batal. Nah, kemudian pada saat berwudu di jam 12 yang hendak melaksanakan sholat zuhur, nah disitulah awal kali hitungan mengusap khuf berlaku. Nah, jadi berwudu sebelum mulai safar jam 6 pagi, jam 9 batal. Nah, kemudian berwudu pada pukul 12 siang untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, pada pukul 12 dimulailah hitungan 3 kali 24 jam bagi musafir. Ya. Atau dimulailah 1 kali 24 jam bagi orang yang bermukim. Berarti nanti Ahmad membuka khufnya yaitu pukul 12 3 hari berikutnya. Nah, itu ya. Paham ya? Jadi mentang-mentang boleh pakai kaos kaki terus aja misalkan berbulan-bulan bertahun-tahun enggak pernah dibuka tuh kaos kaki. Enggak. Ya. Ada batasannya, ada durasinya. 3 hari untuk yang safar, 1 hari untuk yang mukim, ya seperti itu. Dan ini sah-sah saja. Ya, kadang banyak kalau kita mengalami kita bepergian, kita memakai sepatu, memakai kaos kaki, kemudian kita mengusap, lalu orang di sekeliling kita merasa aneh. Loh kok wudu tapi cuma diusap aja? Nah, berarti dia nggak ngerti. Nah, berarti dia nggak pernah ngaji. Gitu. Ya. Cara mengusap khuf udah tadi, kemudian pembatal, ya, hal-hal apa saja yang membatalkan mengusap khuf atau kaos kaki. Yang pertama adalah berakhirnya waktu mengusap khuf, ya seperti itu tadi, ya, 3 hari untuk musafir, 1 hari untuk orang yang mukim. Itu pembatal yang pertama, ya, berakhirnya waktu mengusap khuf. Nah, itu pembatal yang pertama. Kemudian pembatal yang kedua, apabila junub. Nah, apabila junub. Jadi ketika misalkan seseorang dalam kondisi junub, maka dia harus mandi junub, harus mandi besar. Walaupun dia seorang musafir, baru hari pertama dia melakukan perjalanan, tetapi di tengah perjalanan dia dalam kondisi junub. Nah, maka durasi 3 kali 24 jamnya itu menjadi angus, ya, batal. Nah, maka dia harus mandi besar. Itu pembatal yang kedua. Kemudian pembatal yang ketiga adalah kalau seseorang melepaskan khufnya, kalau seseorang melepaskan kaos kaki atau melepaskan sepatunya, ya. Jadi kalau seseorang melepas khuf sebelum waktunya selesai, nah itu dia udah batal. Maka akan berlaku lagi hitungan yang baru. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu adalah beberapa pembahasan seputar mashul khufain, mengusap khuf. Nah, khuf atau kaos kaki, sepatu dan yang lainnya. Ini yang dirangkum dari sini. Nah, di sini dijelaskan di halaman 207, lalu bagaimana mengusap kaos kaki. Ya, ini kadang menjadi pertanyaan juga, kalau misalkan khuf, sarung kulit, sepatu kulit itu diperbolehkan, lalu bagaimana dengan kaos kaki? Nah, di sini dijelaskan boleh mengusap kaos kaki secara mutlak, walaupun kaos kaki yang tipis itu diperbolehkan. Kemudian di halaman 208, termasuk dalam kategori kaos kaki adalah hal-hal apa saja yang membalut kedua kaki dikarenakan ada uzur. Ya, misalkan pakai apa, kalau perban, ya, pakai gips, ya, dan yang lain sebagainya, itu diperbolehkan karena misalkan sedang kaki sedang sakit atau dan lain sebagainya, itu boleh. Ya, di sini termasuk dalam kategori kaos kaki adalah pembalut yang dibalutkan pada kedua telapak kaki karena uzur, dan pembalut ini sulit untuk dilepaskan, maka ia boleh mengusapnya. Dan kemudian bagaimana jika menggunakan kaos kaki dua lapis? Nah, di sini ada beberapa kondisi, namun tidak disebutkan mana hal yang rajih yang lebih utama. Namun yang jelas ketika seseorang menggunakan kaos kaki dua lapis, nah itu yang diusapnya itu ya nggak apa-apa, kaos kaki yang luarnya itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan mengusap sandal? Nah, mengusap sandal pun di sini disebutkan, telah disebutkan hadis dari Abu Ghirah bin Syu'bah, Nabi berwudu dan mengusap sepasang kaos kaki dan sandalnya. Nah, hadis ini berdasarkan pendapat yang mensahihkannya mengandung dua kemungkinan. Pertama, Rasul itu mengenakan sandal setelah mengenakan kaos kaki dan kemudian beliau mengusap dua-duanya. Nah, maka hukum keduanya sama, ya, sebagaimana sudah disebutkan, memakai kaos kaki di atas kaos kaki atau memakai khuf di atas khuf, jadi boleh. Atau bisa jadi kemungkinannya Al-Mughirah itu melihat Nabi suatu saat mengusap kaos kaki dan pada saat yang lain Nabi mengusap sandal. Nah, maka ini menjadi dalil akan bolehnya mengusap sandal walau tidak mengenakan kaos kaki. Ya. Tapi menurut para ulama, takwil ini terlalu jauh. Ya, jadi kalau misalkan pakai sandal tapi nggak pakai kaos kaki, ya, kemudian apakah kita boleh mengusap sandal? Ya, seperti itu. Berdasarkan hadis Al-Mughirah tadi yang menyebutkan bahwa Nabi mengenakan kaos kaki dan juga mengenakan sandalnya. Ya, jadi kondisinya mungkin Nabi mengusap sandal karena sebelumnya Nabi sudah mengenakan kaos kaki. Kalau seandainya ditakwilkan bahwa Nabi itu memakai sandal tanpa mengenakan kaos kaki, nah ini takwilnya terlalu jauh. Jadi kalau seandainya menggunakan sandal tapi tidak menggunakan kaos kaki, nah para ulama memandang lebih utama untuk mencuci kaki daripada sekedar diusap. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mengusap penutup kepala. Pertama, mengusap sorban ketika berwudu. Nah, pendapat yang paling kuat adalah boleh mengusap sorban, ya, berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Ya, jadi kalau kita mengenakan sorban sebagaimana kebiasaan apa orang-orang di Timur Tengah yang memakai sorban, nah itu boleh diusap sorbannya, ya, nggak perlu dilepas sorbannya. Nah, kemudian wanita mengusap kerudungnya. Ibnu Taimiyah menerangkan kalau wanita khawatir terhadap cuaca dingin dan yang sejenisnya, ia boleh mengusap kerudungnya. Berdasarkan riwayat Ummu Salamah pernah mengusap kerudungnya, dan selayaknya ia juga mengusap sebagian rambut di samping mengusap kerudungnya. Namun jika memang kesulitan, ya, untuk mengusap rambut, ya, yang di bawah kerudung, maka diperbolehkan untuk hanya mengusap kerudungnya saja. Nah, itu tentang mengusap kerudungnya. Nah, maka mengkiaskan kerudung dengan sorban bagi laki-laki adalah pendapat yang lebih tepat. Kemudian yang ketiga, mengusap kolansuah. Kolansuah itu adalah peci, topi, kopiah, dan yang lain sebagainya ketika berwudu. Jumhur ulama berpendapat, mayoritas dari mereka tidak boleh mengusap peci, topi, kopiah, dan yang lain sebagainya sebagai pengganti pengusap kepala. Nah, jadi mengkiaskan peci, kopiah dengan sorban itu menurut para ulama itu kias yang tidak tepat, ya, karena berbeda apa penggunaan, tingkat kesulitannya pun berbeda antara memakai sorban dengan memakai peci dan Kopea. Ya, kalau sorban kan kita kita ketahui itu kalau misalkan melihat orang-orang Arab kalau pakai sorban itu mereka pasti mengikatnya dengan igal. Ya, yang warna hitam tuh seperti itu diikat gitu biar dia nggak jatuh, biar dia nggak kemana-mana. Ditambah lagi sorban itu kan panjang. Ya mungkin untuk melepasnya ada kesulitan-kesulitan tertentu, berbeda dengan peci ataupun dengan kopea. Ya cukup dengan dibuka seperti ini, dikantongin, kemudian diusap, ya selesai. Nah, kalau sorban kan ribet, igalnya dulu dibuka, nah kemudian sorbannya di apa sih istilahnya, atau orang Sunda mah diampihan heula, ya seperti itu gitu. Jadi mengkiaskan kolansuah, peci, kopea dengan sorban itu kias yang tidak tepat. Ya, jadi lebih afdol untuk membuka peci atau kopea, kemudian membasuh kepala seperti biasa. Lalu yang selanjutnya mengusap jabirah. Jabirah adalah pembalut tulang dan sejenisnya. Maksudnya seperti itu tadi gips. Nah itu barang siapa yang salah satu anggota wudunya terpasang gips atau jabirah, maka ia boleh mengusapnya menurut pendapat para mayoritas ulama. Nah itu adalah beberapa perkara terkait dengan mengusap kuf, kaos kaki, sarung kulit, dan yang lain-lainnya. Nanti pembahasan tentang mandi insya Allah kita bahas lagi di pertemuan yang selanjutnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Persilahkan kepada kepada kuat ya. Ya, mandi di sini adalah mandi yang apa yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu tadi yang sebelumnya adalah kalau Rasul itu berwudu, ya. Iya, maksudnya berwudu bukan mandi. Dan para ulama lagi menegaskan bahwa mengusap kuf ini memang lebih utama, lebih afdal kalau sebelumnya itu berwudu dan bukan mandi gitu. Karena akan ada kesulitan kalau misalkan seseorang diharuskan mengusap kuf, namun sebelumnya harus mandi dulu, terlebih lagi misalkan mandi besar, ya itu sah-sah saja kalau mau mandi. Kalau ingin apa? Ya, ingin mudahnya, ringannya cukup dengan berwudu. Jadi enggak perlu repot-repot seseorang itu kalau mau menggunakan kuf atau kaos kaki mengusapnya, tidak perlu repot-repot mandi. Cukup dengan berwudu menurut para ulama itu sudah boleh, ya, sudah sah untuk kemudian selanjutnya memakai kuf. Seperti itu, wallahu a'lam. Beda konsumsinya. Boleh. Ya? Boleh. Ya, boleh, silakan. Jarak untuk melakukan salat dari jamaah dan berapa kilometer? Ya, jarak sah. Bahkan saya pernah dengar ada yang 6 kilo itu sudah bisa di jamaah. Ada yang berapa? 6 kilo. Ya, baik. Batasan safar, ya, batasan sejauh mana sih misalkan seseorang itu boleh mendapatkan hukum-hukum safar, ya, sejauh mana sih seseorang itu boleh apa dikatakan sebagai musafir. Nah, pembahasan tentang perbedaan jarak ini pembahasannya lumayan panjang dalam kitab-kitab fikih itu. Ya, ada yang mengistilahkan dengan farsakh, kemudian ada yang apa mengistilahkan dengan ya dengan mil, kilometer dan yang lain sebagainya. Nah, namun kebanyakan para ulama, ya, jumhur ulama, mayoritas ulama fikih menyatakan bahwa jarak yang diperbolehkan sehingga kemudian seseorang mendapatkan rukhsah, keringanan safar itu adalah sekitar 48 mil. Hah, bingung kan? 48 mil berapa kilometer? Karena kalau menurut bahasa fikih, ya, qasar itu tidak boleh dilakukan jika jarak perjalanannya itu kurang dari 16 farsakh. Nah, tambah bingung lagi. Ya. Kalau 1 farsakh sama dengan 3 mil, maka 16 farsakh itu adalah 48 mil. Ya. Nah, Ibnu Abbas, ya, kemudian memberikan gambaran jarak tersebut sama dengan perjalanan dari Utsman menuju Mekah. Nah, makin bingung lagi. Ya. Dari Utsman menuju Mekah. Ya, pokoknya 48 mil. Kalau kita konversikan 48 mil itu hitungan kilometer sekarang kira-kira 80 kilometer. Berarti dari Bandung ke mana? Bandung ke Purwakarta. Ya, atau Bandung ke Tasik. Dari sini ke Pangalengan ada 80 kilometer? Gak ada. Wah, kalau muter-muter ke BIP dulu ada 80, cuman ya perjalanan, maksudnya perjalanan yang normal, kita keluar rumah kemudian kita ya melakukan safar, nggak ada istilah muter-muter gitu seperti itu, nggak ada. Ya mungkin sekitar itulah 80 kilometer. Itu dulu waktu saya belajar tentang jarak safar ini, itu diktatnya khusus 100 halaman diktat itu ngebahasnya cuma itu, puyeng. Kadang sampai halaman terakhir tuh nggak ada, oh yang rojihnya utamanya seperti ini, sekian kian mil, sekian kilometer, enggak. Ya kayak didapat dari pembahasan melalui perdebatan diskursus para ulama dan pendapat mayoritas mereka yang diambil. Ya, jadi jaraknya itu tidak boleh kurang dari 16 farsakh. 16 farsakh itu 1 farsakhnya 3 mil. Ya, berarti 16 farsakh kali 3 mil atau adalah 48 mil. Sekitar 80 km. Ya, kalau dideskripsikan dalam perjalanan menurut Ibnu Abbas itu adalah jarak Utsman ke Mekah. Ya, 80 km. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, imam batal. Ya. Ya. Nah. Baik, teknisnya kalau misalkan kita sedang sholat berjamaah nih, tiba-tiba imamnya kentut, gitu. Kedengeran sama makmumnya, ya. Yang jelas makmumnya jangan ketawa, bubar sholatnya. Kalau ketawa, ya teknisnya bagaimana? Itu ya kalau misalkan jelas-jelas kedengeran imam kentut, ya imamnya mundur. Nah kemudian dari belakang itu menggantikan maju. Nah yang posisi kosong kemudian dirapatkan, ya seperti itu, rapat lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu, ya ini imam batal atau enggak, ya nggak usah dicari-cari. Nah kalau misalkan imam pun dia batal tapi nggak ada tanda-tanda memberitahu apa makmumnya, ya itu, wah mau kentut nih misalkan imamnya, cuman apa kalau kedengeran kayaknya malu gitu, tiba-tiba tercium baunya gitu, ya imam ini boleh kasih tanda, ya imam ini lah boleh apa kasih tanda. Nah tandanya ini kadang para ulama pun debatable apakah harus ngasih tahu gitu. Namun cukup dengan si imam ini mundur ke belakang itu sudah cukup, ya maka itu jadi tanda, ya jadi sinyal bagi makmum untuk naik maju ke depan, kemudian yang kosong dirapikan lagi safnya. Cukup aja itu. Nah, imamnya ngeleos juga ya, udah cukup. Oke. Mungkin seperti itu. Benar. Mas. Jadi yang apa ukuran jadi musafir itu itu kan 48 jam. Jadi ukurannya tuh jarak yang bukan waktu juga ya. Bukan. Jarak. Soalnya kan dengan pesawat atau lebih cepat gitu. Iya, jelas. Jadi ukurannya tuh waktu apa jarak? Jarak. Ukurannya adalah jarak 48 mil, 80 km. Mau jalan kaki, mau naik sepeda, naik pesawat terbang, gitu ya. Itu adalah ukurannya jarak seperti itu. Ya, mungkin itu. Ada lagi? Ustaz. Ya. Ya. Nah, ini kita mau kebetulan misalnya di masjid sudah selesai sholat berjamaah. Kadang-kadang misalnya ada yang ketinggalan kan gitu ya, jadi masuk itu misalnya masih ada nih yang depan kita misalnya kita ke makmum nih kan kita ngasih tanda gitu, sementara misalnya dia tuh bukan sholat ini bukan sholat wajib gitu, dia sholat sunat gitu. Nah kita terus misalnya dia selesai gitu, nah kita di niatnya itu gimana gitu nih gitu. Kan kadang-kadang dia itu jadi oh bukan sholat wajib gitu ya. Rasul bilang innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal itulah tergantung niatnya. Nah, kemudian ketika kita misalkan mendapati ya, apa kita ingin berjamaah, akan tetapi kita enggak tahu dia nih salatnya sunah atau wajib gitu ya. Kemudian kita apa kasih tanda ke orang tadi kita salat, ya itu enggak apa-apa. Kita ikuti saja ya sampai imam itu selesai gitu. Namun imam selesai kita masih ada ketinggalan 1, 2, 3 rakaat, ya kita mah ini lagi apa bangun lagi. Jangan imam tahu 1 rakaat ya selesai 1 rakaat, ya enggak seperti itu. Ya itu niat dia sholat sunnah, ya itu dia sholat sunnah, nggak apa-apa. Sementara kita menunaikan sholat wajib, kita ingin misalkan mendapatkan pahala berjamaah, ya kita mah niatnya sholat jamaah ya, dengan mengikuti ya imam itu sampai selesai. Kalau dia cuma 2 rakaat sementara kita sholat 4 rakaat, ya kita bangun lagi, naik lagi seperti itu. Ya kadang-kadang misalnya ada yang itu kalau misalnya apa namanya di sholat kayak bisa maghrib gitu ya, terus misalnya padahal dia itu ya kan misalnya disuarakan ya, tapi dia sendiri tidak diitukan gitu, padahal itu maksudnya masih ya dia mengerjakan sholat wajib gitu, gimana itu? Ya, nanti tinggal kita ngikutin imam aja, ntar diukur dengan ya kekurangan rakaat sholat kita. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu. Ya. Ada lagi atau sudah tidak sadar? Oh, masih ada. Udah kriuk-kriuk enggak tadi. Masih ada lagi ternyata. Silakan. Kerudung ya tadi misalkan ya, tadi kan sudah disebutkan bahwa konteks kondisi kerudung itu para ulama mengkiaskan dengan sorban. Nah kemudian bagaimana tata caranya, teknisnya seperti itu. Nah kalau memang tidak ada kesulitan untuk membuka kerudung dan aman dari penglihatan laki-laki ajnabi, ya, laki-laki ajnabi maksudnya laki-laki asing, yaitu lebih utama, lebih baik dibuka, kemudian kita berwudu seperti wudu biasa. Namun ketika memang ada kesulitan, ya, kemudian misalkan apa kita berwudu di tengah tempat yang banyak laki-laki asing melihat, ya seperti itu. Nah itu maka tidak perlu dibuka kerudungnya, cukup dengan mengusap bagian atas, ya bagian luar ini. Nah, para ulama menyebutkan bagian yang diusap itu adalah ya apa antara ubun-ubun kepala di sini ya, seperti ini ya, bagian depan lah seperti itu boleh diusap. Jadi nggak perlu repot-repot buka kerudung kemudian berwudu normal seperti itu. Kenapa? Nah untuk telinga itu kan bisa misalkan diusap dari dalam tanpa perlu membuka kerudung. Ya basuh tangan biasa. Jangan semuanya diusap. Ya. Ini mandi. Ya. Nyari-nyari Ya. Ya untuk tangan sekiranya misalkan itu tadi bisa dibasuh, yaitu dibasuh nggak apa-apa, ya seperti itu gitu. Dan rasa-rasanya kalau untuk tangan nggak ada kesulitan lah, nggak seperti kita membuka kerudung, ya seperti itu. Gitu. Itu dibasuh aja nggak apa-apa. Mandi biasa. Iya, mandi biasa. Ntar kalau untuk mandi besar, insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang tata caranya. Kalau seandainya selama mandi itu kita berhadas, berarti belum lagi wudhunya. Ya berwudhu lagi. Ada lagi mungkin mau bertanya, kalau misalnya jilbabnya ada bunga-bunganya diusap terus lepas gitu. Wah. Cuma dilepas aja lah. Baik, kalau sudah cukup, insyaallah, alhamdulillah kita sudah menuntaskan subbab mengenai wudu, dan diharapkan kita cukup bisa memahami dan mengetahui. Jadi mudah-mudahan selepas pembahasan kita bisa melakukan wudu dengan lebih mendekati seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan tentunya semakin sempurna wudu kita mendekati sunnah, tentu pahala yang diperoleh pun insya Allah semakin baik. Dan bulan depan kita akan masuk ke bab mandi. Mandi yang di sini adalah mandi janabat atau mandi besar, karena tanpa disadari banyak juga kaum muslimin yang bahkan mungkin tidak tahu gitu ya tentang kaidah mandi janabat, menganggapnya seperti mandi biasa saja misalnya. Nah seperti itu. Padahal kan mandi janabat ini merupakan salah satu apa namanya, kalau suami istri habis berhubungan, ya wajib mandi janabat gitu. Ini sangat apa krusial sebetulnya. Baik. Tapi insyaallah dengan kita mengikuti kajian fikih Islam ini ibadah-ibadah kita bisa semakin sempurna insyaallah. Dan minggu depan di minggu pertama bulan Februari seperti biasa kita akan masuk lagi ke kajian tauhid atau kajian akidah. Minggu pertama dan minggu kedua Februari kita akan membahas bab awal-awal barok di minggu depan ya insyaallah. Dan seperti biasa kita buat para jamaah kita kajian Cisangkui melakukan semacam desa binaan gitu ya. Kita melakukan desa binaan di daerah Cigagede ya. Cigagede kan ya? Desa Cigagede, kan? Cigagede, Limbangan, Garut. Jadi ada beberapa anak-anak di sana. Kita anak-anak ada sekitar mungkin 20 orangan yang dia kita jawab di titik untuk misalnya membaca Al-Quran. Kemudian nanti setelah dari situ meningkat lagi ke bahasan-bahasan yang lain. Kemudian rencana nanti mau dimasukkan juga ke pesantren juga. Kita melakukan desa binaan di sana, termasuk juga memperdayakan ekonomi dari desa binaan tersebut. Ya, kita sudah mulai, alhamdulillah. Minggu kemarin program insya Allah sudah mulai berjalan. Kebutuhan-kebutuhan dari desa binaan ini juga kemarin sudah terkumpulkan. Tapi kalau dari termasuk barang-barang dan juga infak sedekah yang juga sudah kita kumpulkan, karena kita di sana menempatkan orang beberapa ustadz untuk melakukan pengajaran mengenai agama di sana, mengenai Islam, sebab memang penduduknya pemahaman agamanya masih sangat minim. Di dekat sana juga ada apa namanya semacam kuburan yang di apa sih keramatkan juga ya. Terus warganya itu merupakan yang kalau di Bandung kadang suka ada apa namanya mobil-mobil yang bawa kotak, mobil genteng bawa kotak terus kemudian nyebar gitu. Nah itu juga salah satunya sumbernya dari saya ini. Jadi memang apa namanya seperti itu gitu, karena memang rupanya mata pencarian di sana juga cukup sulit gitu. Jadi kita diberdayakan untuk program apa namanya pertanian lah ya, mudah-mudahan dengan memperdayakan ekonominya itu insya Allah bisa menunjang perkembangan atau pemahaman dari keislamannya gitu. Jadi tidak hanya Islam agamanya saja yang diperhatikan, tapi ekonominya kita cuek karena nanti tidak sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Yang ada mereka nanti merasa bukan ini yang kita butuhkan saat ini. Nah itu sampai sekarang paling yang peralatan sudah lengkap, hanya mungkin dari kita berencana kalau ingin menyumbangkan semacam apa sembako ya untuk kebutuhan para asatis di sana, sembako atau kalau punya mungkin majalah atau buku anak-anak, buku-buku bacaan buat anak-anak, nah itu juga kita terima. Kemudian juga ada program donatur tetap, jadi maksudnya anak asuh per anak itu berapa ya Teh? 200 ribu rupiah sebulan itu untuk program anak asuhnya. Nah kita pusatkan di TNI untuk tadi sumbangan dan importnya. Jadi kalau ya apa namanya kalau ibu-ibu atau bapak yang ingin turut serta berfastabiqul khairat dalam hal ini bisa menghubungi TNI. Kalau baik dalam bentuk dana bisa melalui TNI juga, termasuk anak asuh dan tadi barang-barang gitu ya. Karena rencananya nanti setiap berapa minggu sekali ya kita akan bawa untuk sana untuk kebutuhan di sana. Mungkin atau kalau mau ikut serta ketika kita ke sana mau datang juga mangga hari Sabtu ya. Hari Sabtu Minggu mangga. Baik itu saja seperti biasa kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka. Bukan pajangan. Biar dia penasaran. Thank you. tahu yang kita ada. Jadi kalau ada lagi, kita bisa lihat. Yeah. Cuk, suara awal sedangkan. Dari dulu sih, kan makanya sama kamu. Tapi kan lo di Cimahi. Oh, naik bus. Naik taksi subhanallah. Maka dia bi kalau ingat teh bawa jauh ada dia. Karena kan lebih luasa. Tapi dulu mah dama. Oh. Di Daun Tohi sana ada dulu mah sa 10 tahun. Sesak nilai apa-apa semua. Nah, nama kan tapi lepas. Oh. Jadi gak usah nyari lah gitu, mandiri gitu. Jadi ada waktu luang. Perasaan ada awal-awal tahun kan sepi gitu. Kami di training kan. Oh. Depan-depan pembinaan SDM kamu usaha. Oh iya. Mas Sultan kan. Ya termasuk itu yang sering baik. Di dinas-dinas gitu. Termasuk umur haji kan. Berangkat kan ya. Tapi sekarang ada tour enak kan. Nah, kami berangkat kan di Jakarta. Jamai, gitu ya, dah, belum ada IO, barang IO mah gitu, dah, terasa, biasa dia di progres. Jadi pengalaman dulu, ya, sesuai sama telat dong, kayak etan lima telat sebetulnya, nah, gitu lah enak-enaknya, gitu. Ini udah, tapi, ya, di, ya, tapi, salah, ya, salah. Tapi mau pisah, ada lagi, ya. apa ya, tapi memang setahu ada juga waktu pengujian yang lebih sangat tulis seperti itu kan udah buku nih kan bahasanya tidak ada satu dan sering kali ditawarkan kan kemarin itu duduk satu meja gitu ya. Kalau mantan itu nggak berani. Waktu di Solo sempat begitu, wah bersedia nih. Tahunya enggak kan, biasa. Terus sempat dikasih apa? Diri, sempat udah di. Padahal itu positif, udah positif juga. Itu udah difasilitasi kan, tinggal datang. Sementara kalau di tempat mereka, mereka keluar-keluarnya itu luar biasa. Dan kalau kata Osirkan itu dia dapat dari beberapa sekolah dan kebetulan hadir, sering hadir di majelisnya Ustaz Yazi. Itu Ustaz Yazi, jelas gila. Apa, walaupun kalian membeli buku, maka tidak kasar ya. Waduh, parah itu. Karena bilang nggak apa-apa, suruh bilang yang banyak, atau yang untung kan? Iya benar, itu kan cetak lagi. Jauh dari semangat ulama salaf saleh dulu, tapi mereka itu kalau ada persoalan-persoalan kontra dan lain sebagainya, justru mereka datangi, mereka baca karyanya, lalu setelah itu bikin risalah tandingan yang membantah. Oh ini main bakar, anarkis. Bakar,